الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang batasan diterimanya tobat. Tentunya tobat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa tobat. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa tobat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Yaitu membersihkan jiwanya dari maksiat dan dosa dan membersihkan raganya dari najis dan kotoran. Maka ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala menjadi nomor satu ketika taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dipaksa atau terpaksa atau bukan karena niatan-niatan yang lainnya. Niatan yang lainnya mungkin karena alasan kesehatan atau alasan-alasan yang lainnya sehingga dia berhenti dari melakukan maksiat itu. Ikhlasillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-iqla'. Iqla' meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian an-nadam, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Dia sangat tidak nyaman dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Nadam, ada penyesalan. Biasa juga disebutkan an-nadamu at-taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Baik. Kalau dia meninggalkan dosa, maksiat dengan niatan untuk kembali melakukannya, ini bukan taubat. Karena tidak ada penyesalan padanya. Cuma sekedar ditangguhkan sementara dengan niatan melakukannya kembali. An-nadam. Kemudian yang keempat adalah al-azmu an la ya'uda fihi. Ada azm, keinginan kuat, keinginan yang sangat besar dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di hari-hari berikut. Al-azmu an la ya'uda fihi. Kemudian ditambahkan oleh para ulama kita, jika sekiranya dosa yang ditobatkan diri daripadanya itu ada sangkut pautnya dengan orang, maka kita meminta kehalalannya kalau itu adalah kehormatan dan mengembalikannya ketika itu adalah harta benda. Baik, kita pernah mengambil harta orang, begitu kita tobat kita kembalikan harta itu. Baik. Atau kehalalannya, kalau memang dia mau menghalalkan, tapi kalau tidak ya harus dikembalikan. Demikian juga kehormatan, begitu mungkin kita barakallahu fikum pernah menggunjing, pernah menghina, pernah membentak, memaki dan seterusnya sehingga dia sangat sakit hati, barakallahu fikum. Maka diminta kehalalannya. Barakallahu fikum. Sebelum datang hari tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk membayar kezaliman-kezaliman ini kecuali dengan amal saleh. Karena di hari akhirat nanti tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Subhanallah. Kemudian syarat berikutnya adalah dia tobat di saat-saat tobat itu masih diterima. Ya, ini sebelum gargarah sebagaimana di dalam ayat ini, dan sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat menjelang hari kiamat nanti. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at, bukanlah tobat itu dan Allah tidak akan terima tobat itu ketika seseorang terus melakukan maksiat dosa. Masyaallah. Tidak kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sakarat, sampai nyawanya sudah ditenggorokan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih mau menerima tobat seorang hamba selama belum dia sampai pada keadaan gargarah. Gargarah itu ketika orang sudah nyawa ditenggorokan. Barakallahu fikum. Keadaan ini pula yang dialami oleh Fir'aun ketika dia sudah mengap-mengap dia di dalam laut menjelang kematiannya, nyawanya sudah ditenggorokan, dia pun mengatakan dan menyatakan bahwa dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Baik. Menyatakan diri bahwa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat. Di saat kondisi yang seperti ini Allah tidak lagi menerima tobatnya. Sehingga Allah mengatakan al-an, apakah baru sekarang engkau mau tobat di saat tobat tidak lagi diterima dalam kondisi seperti ini. Wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Padahal sejak dari dulu engkau telah melakukan maksiat dan engkau termasuk orang-orang yang melakukan pengerusakan. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami akan selamatkan jasadmu saja untuk jadi peringatan bagi orang-orang yang akan datang setelah engkau. Baik. Bahwa ini dah dan beginilah Fir'aun. Baik, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangannya. Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Setelah kematian sudah menjemputnya, nyawa sudah ditenggorokan, baru dia pun mengatakan saya sekarang sudah tobat. Barakallahu alaikum. Padahal semestinya tobat itu dilakukan di saat-saat sebelum keadaan ini. Barakallahu alaikum. Sebelum keadaan ini hendaknya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang-orang yang telah berumur 40 tahun ke atas. Dan jangan juga mengatakan, oh nanti umur 40 jodang kok kita tobat. Tidak. Karena boleh jadi umur tidak sampai ke angka 40 ini. Sementara dia harus bertanggung jawab dengan amalan dan perbuatan dia. Tapi umur 40 tahun adalah umur yang barakallahu fikum orang berada pada puncaknya. Sehingga dari itu hendaknya mereka barakallahu fikum bersiap-siap diri untuk menyongsong yang namanya kematian. terkhusus di akhir-akhir umur, karena ada beberapa tahapan kehidupan kita, barakallahu fikum. La haula illa billah. Maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat sesegera mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di sini Allah memerintahkan tobat, tidak memperhatikan umur. Pokoknya Anda melakukan perbuatan maksiat, silahkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taswif, taswif itu adalah ungkapan saufa, saufa. Semoga nanti saya tobat, nanti saya dikili, masih muda, barakallahu fikum. Nanti taswif inilah yang akan menjadikan orang lancang untuk melakukan maksiat dan maksiat, tidak takut mati, barakallahu fikum. Dianggap bahwa kematian itu masih sangat jauh dari dia, padahal boleh jadi sudah dekat. Barakallahu fikum. Ada waktunya, ada batasannya tobat diterima. Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan juga tobat tidak akan diterima dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dia mati membawa dosa ini, tidak tobat dia dan mati dalam keadaan melakukan maksiat syirik ini. Allah tidak akan menerima tobatnya, Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuninya selain dosa-dosa itu, dari dosa-dosa besar yang belum dia tobatkan dan mati, barakallahu fiik. Maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Mereka mati dalam kondisi kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan dosa kufur. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Untuk mereka kami persiapkan azab yang sangat menyakitkan. Nasallahu salamat wa afiyah. Baik, kita semuanya diajak untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tuba, berbahagialah orang-orang yang banyak di dalam catatan amalannya istighfar dan taubat. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Senantiasa banyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك وعهدك ووعدك ما استطعت. أعوذك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب سيد الاستغفار dan yang lainnya dari doa-doa menunjukkan kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب istighfar kita dari maksiat dan dosa yang kita lakukan, terkhusus di akhir malam, barakallahu fikum, di waktu sahur sebelum subuh, itu waktu yang paling bagus untuk tobat, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Baik. Karena itu adalah akhir kehidupan kita, di perharinya setiap lembaran, karena setiap lembaran kita diakhiri dengan masuknya barakallahu fikum waktu subuh. Ya, sebelum waktu subuh masuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan satu hari 1x24 jam ini barakallahu fikum dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggallah amal solehnya. Barakallahu fikum. Setiap harinya. Karena masuk waktu subuh itu lembaran baru kita. Lembaran baru kita untuk kita jalani dan selesai di waktu sebelum subuh. Maka banyak istighfar kita sih. Harapannya bahwa dosa-dosa kita seharian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kita ke waktu subuh. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita dan memaafkan kita atas dosa dan kekurangan yang kita lakukan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.